وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ أنور، قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وعد الله سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدم، وعد أتباعه بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون، إلى قوله: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمن. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنت من العبر ومن العبر وفنون تلك. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات. ومن قال آمنا فتنه ربه. والفتنة الابتلاء والاختبار، ليبين الصادق من الكاذب. يتبين. لا، harusnya agar jelas. يتبين الصادق. Apa di buku yang cetakan Zaki? Yatabayyan bagus. Liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib. Agar jelas. Terus. Wa man lam yakul amanna falayahsabu anna. Falayahsibu annahu yafutu allaha wa yasbikuhu. Annahu yafutu allaha wa yasbikuhu. Terus. Faman amanna bi-rusuli adahu adauhum wa aduhu fabtuliya bima yu'minuhu lam yabud yu'minuhu wa man lam yuti'hum Ukiba pitunya wala. Nah, masuk. Ya Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Ya Allah Ta'ala berfirman, demikianlah tidak seorang Rasul pun yang datang kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang sebelum mereka, kecuali mereka mengatakan Rasul tersebut sebagai sahir, tukang sihir atau majnun, orang gila. Ya, atawasaw bihi balhum qaumun taghun. Apakah mereka saling berpesan, saling menasihati tentang apa yang dikatakan itu? Ya. Bahkan mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, fa'azza subhanah nabiyyah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan celaan-celaan musyrikin terhadap Nabi. Wa anna lahu uswatan biman taqaddamahu. Dan bahwasanya Nabi SAW sudah memiliki teladan dari kalangan para nabi yang lain yang terlebih dahulu, yang mendahului Nabi SAW. Para nabi sebelumnya sudah dicela. Wa azza atba'ahu biqaulih, dan Allah memuliakan pengikut beliau dengan firman-Nya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan, ujian, ya, sebagaimana hal ini telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, serta zulzilu, digoncangkan. Ya, digoncangkan dengan berbagai macam ujian. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mengatakan, kapankah datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Dan ketahuilah, semoga sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Ini atba' Rasul, pengikut Rasul. Allah juga berfirman, apa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya, alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja, mengatakan kami telah beriman kemudian tidak, mereka tidak diuji. Ila qawli, sampai kepada firman Allah, awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Ya, bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada semua orang, semua makhluk yang ada di Rabbul alam ini. Faliyata'amman al-abadu, maka seorang hamba dia mesti merenungi siyaq hadhil ayati, bentuk redaksi ayat-ayat ini semua. Wa ma tadammanathu minal ibar, dan kandungannya berupa ibrah-ibrah, wal kunuz, dan kekayaan-kekayaan hikmah. Ya, jadi ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Abdi Mukhtasar Sadul Ba'ad ini, terutama dari surah Al-Ankabut, semuanya menjelaskan bahwa Allah akan memuji kaum mukminin. Allah tidak membiarkan kaum mukminin mengatakan saya telah beriman kemudian tidak diuji. Karena orang-orang munafikun mengatakan amanna wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah di surah Al-Baqarah tentang orang munafik. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Nah, maka ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau ini di dalamnya terkandung berbagai ibrah dan hikmah yang besar bagi yang memperhatikan dan memikirkan. Nah, ada pun orang yang enggak memperhatikan ini. Ya, dia baca Quran, tapi dia enggak memperhatikan. Dia fokus ke tajwid, fokus ke keindahan suara. Nah, dia enggak memperhatikan. Ya. Barakallahu fikum. Syekh Shalih Fauzan menyatakan ketika mengomentari hal ini, ya, di syarah Zadul Ma'ad, Mukhtasar Zadul Ma'ad, ya, kata Syekh, fahadil ayah fiha ibarun wa kunuzun wa hikamun, ya, liman ta'ammala wa tafakkara fiha, wa aman ladhi yamuru alaiha bilisani faqad, wa la yatanabbah laha, wa yuratilul Qur'ana, wa yujawiluhu, lakin la yatanabbalu ma'aniyahu, wa hadha la yastafidu syai'an. Al-Quran faqat laisa faqat litartil wa tahsin sawt wa hadhihi wasail lima huwa ahammu minha wa huwa at-tadabbur wal amal. Tersesalan Fauzan, ayat-ayat ini semua terdapat hikmah, ibrah bagi yang memperhatikan, memikirkan. Adapun orang yang cuma fokus ketika melewati ayat ini dengan tajwid, keindahan suara, dia tidak dapat apa-apa. Al-Quran bukan masalah tartil tahsin ini. Itu cuma wasilah menuju yang lebih penting, yaitu tadabbur dan mengamalkan. Ini kata Syekh Fauzan. Ya, maka diperhatikan bahwasanya kita pasti diuji, diuji, ya. Dan dibawakannya ayat-ayat ini cocok dengan pembahasan jihad, bahwa jihad membutuhkan kesabaran. Jihad adalah satu ujian yang real yang Allah timpakan kepada kaum mukminin. Ya, jihad. Kutiba alaikumul qital, apa? Kutiba alaikumul jihad wa huwa kurhun lakum. Jihad diwajibkan bagi kalian. Padahal jihad kalian tidak sukai umumnya. Nah, maka dibawakannya ayat-ayat ini pada bab jihad. Bahwasanya jihad disyariatkan. Kenapa? Agar Allah menguji mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Barakallahu fikum. Kemudian fa inan nasa idza ursilu ilaihim ar-rusulu wa in amrain. Maka manusia apabila diutus kepada mereka para rasul, maka keadaan mereka cuma dua aja. Ya, imma ayyakulu imma yaqul ahaduhum amanna wa imma alla. Ya, apakah manusia mengatakan menjawab seruan rasul, iya kami beriman, atau enggak atau tidak. Jadi ketika rasul diutus, ya, manusia itu cuma dua aja, ada yang mengatakan kami beriman. Nah, ketika mereka mengatakan kami beriman, itu dibagi dua lagi, ada yang jujur imannya, ada yang munafik. Sebagaimana para sahabat di Madinah, amanah kami beriman. Ada yang munafik, ada yang jujur iman. Ya. Adapun ayat di surah Al-Hujurat, qalatul a'rab amanna kullam tu'minu. Ya. Walakin qulu ya aslamna. Lama yadkhul iman fi qulubikum. Itu bukan menafikan iman keseluruhan dari orang Arab Baduy yang mengatakan kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Lakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Ini dikarenakan mereka memang belum memahami hakikat iman secara utuh. Orang baru masuk Islam, orang Arab Baduy. Namun mereka beriman. Ya, dibandingkan dengan kaum munafiku. Cucu muka. Antum mulu yang ngantuk. Cucu muka. Cucu muka. Bal yastamirruna. Bal yastamirru ala sayyiat. Jadi ada dua. Ada yang mengatakan beriman. Yang mengatakan beriman ini apakah yang jujur atau yang dusta? Dan yang kedua tidak beriman. Wa istamirru, dan dia tetap berada ala sayyi'at, dalam keburukan. Dia terus dalam keburukan. Yaitu dia terus dalam kekufuran. Maksiat, tidak berhenti. Wa man qala fatanahu rabbuh. Maka barang siapa yang mengatakan kami beriman, maka Rabb-nya akan mengujinya. Ya, Allah akan menguji agar diketahui mana yang jujur, mana yang dusta dalam pengakuannya. Allah musta'an. Ya. Wal fitnatu wal ibtida'u wal ikhtibar. itu berupa fitnah, ya, berupa fitnah, ujian dan cobaan, cobaan dan ujian, cobaan dan ujian. Masya Allah. Ya, dapat fitnah, ujian dan cobaan. Lihat apa yang as-sadiqu min al-kadhib, agar jelas mana orang yang jujur, mana yang dusta. Wa man lam yakul amanna fala yahsib annahu yafutu Allah wa yasbiku. Sedangkan yang mengatakan kami tidak beriman, fala yahsib an yafutu Allah wa yasbiku, maka ia ditinggalkan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dia tidak beriman. Nah. Kemudian, faman amana rusbi rusuli adahu, adauhu, wa adauhu. Maka barang siapa yang beriman kepada Rasul, maka para musuh Rasul akan memusuhinya dan menyakitinya. Nah, ini rumusnya ini. Ya, siapa yang beriman pada Rasul, maka para musuh Rasul akan memusuhinya. Maka tadi kajian dari kuli nabiin aduan dengan mujrimin. Nah, ini pasti ini akan datang musuh-musuh Rasul. Nah. Fabtuliya bima yu'minu, maka dia akan diuji, diberikan cobaan dengan hal-hal yang membuatnya sakit, pedih. Nah, waman lam yuti'hum hukiba fid dunya wal akhirah, maka barang siapa yang tidak mentaati Rasul, dia akan dihukum di dunia dan di akhirat. Nah, ya, sebagaimana firman Allah, am hasiballadzina ya'maluna sayyiati ayasbiquna. Nah, kemudian fala budda min husulil alami li kulli nafsin. Maka kata Syekh, maka fala budda min husulil alam li kulli nafsin, maka pasti semua orang akan mendapatkan, ya, kesulitan, cobaan, likuli nafsi, bagi setiap jiwa, bagi setiap jiwa. Lakin al-mu'min yahsulu lahu al-alam ibtida'an. Ya, jadi setiap orang pasti akan merasakan penderitaan. Namun mu'min dia akan mendapat penderitaan di awalnya saja. Thumma takunu al-akibatu fid dunya wal akhirah. Kemudian dia akan mendapatkan dampaknya, ya, akibat, akibat dampak keimanan dia di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Ya, wal mu'rid tahsulu lahu al-ladzat ibtida'an. Sedangkan orang yang berpaling, dia akan mendapatkan kelezatan aja awalnya. Summa yasbiru ilal alam ad-da'im. Kemudian nanti dia akan yasiru, ya. Nah, itu akan berubah menuju ke penderitaan yang daim, yang kontinu, yang abadi. Wasu'ila Syafi'i rahimahullah ta'ala, ayyuma afdalu lirajulin ayyumakan aw yubtala. Ini udah dibaca belum? Nah. Tadi di atas juga belum ya? Eh, dapat dah baca. Ah. Ah. Oh, dibaca Ihsan. Suilai maksud. An yumakkana aw yuktaliya faqala la yumakkanu lahu hatta yuktaliya yubtala hatta yuktala wallahu azza wa jalla yuktala awliya awliya azim min yukulihi parama sabaru maktanahu para yadunu ahadu annahu yakhlisu minhani al-batsati wa innama yatafawatu ahli alam yukulu fa'a'oluhum fa'a'oluhum man ba'a alaman bi alamin munqati'in yasir wa asqahum apa asfal aspa yang paling bodoh. Oh, dia anak asqa ya zakiat tau ha terus manba alama maf'ul manba alama al-munfatiat al-yasiro bil-alami al-mustamirri al-adhimi al-mustamirri al-adhimi fa'intila kaipa yahtaru al-akilu hala ila al-hamilu lahu ala hala al-makbu wal-masihatu wal-nafsu muwakilatun muwakkalatun Al-Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya ayo maaf dulu lirajul mana yang paling utama bagi seseorang ayu makana au yubtala ya kata Imam Syafi'i ditanya Imam Syafi'i ditanya tentang seorang yang ayu makan ya apakah orang yang diberikan kekuatan, kemantapan, atau yang diuji, diberikan keutamaan, atau orang yang diuji ya, maka Imam Syafi'i menjawab, la yumakkan hatta yubatala. Maka beliau, rahimahullah ta'ala menjawab, seorang tidak mungkin dia diutamakan, diberikan kemantapan iman, ya, dia diberikan kekuatan hingga dia diuji. Maka pasti dia akan melalui ujian. Allah Ta'ala berfirman ibtala ulul azmi minar rusul. Ketika menguji ulul azmi yang merupakan para rasul. Falamma sabaru makkannahu. Tatkala mereka bersabar. Ya, maka Allah ya, memberikan keutamaan, kemuliaan, kekuatan kepada mereka. Nah, ini merupakan demikian. Ulul azmi semuanya yang lima, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihim assalatu wassalam. Ya. Ini adalah para nabi, para rasul yang mendapatkan gangguan, cobaan lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Nah, Wala yadunnu ahadun annahu yakhlusu min al-alami al-battah. Maka tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa dia dapat melepaskan diri dari penderitaan itu. Enggak ada. Ya barakallahu fikum. Jadi tidak ada seorang pun yang dia hidup di dunia ini kemudian dia tidak pernah diuji. Maka pasti dia diuji. Semakin besar imannya, semakin besar ujiannya. Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya uzumma lamsal falamsal. Ya. Manusia yang paling utama, manusia yang paling keras ujiannya adalah para Nabi. Kemudian yang setelah mereka yang selamat. Yang semisal mereka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yabtala ar-rajulu ala hasabi dini. Seorang itu diuji sesuai dengan agamanya. Masya Allah. Fa'akaluhum man ba'a alaman mustamirran bi alamin munqatin. Maka orang yang paling berakal di antara mereka ialah yang menjual penderitaan yang terus dengan penderitaan yang terputus. Paham gak sini maksudnya? Hah? Paham gak? Maka orang yang berakal menjual penderitaan yang terus dengan penderitaan yang munqati, yang pasti berhenti. Jadi dia menjual dunia, gak apa-apa dia disiksa, dapat kesulitan di dunia, demi akhirat. Gitu. Paham gak? Wa asqahum, kalau ana asqahum yang paling sengsara, kalau antum apa tadi? Asbah, yang paling bodoh di antara mereka. Man ba'al alam al-munqati al-yasir ila al-alam al-mustamir al-azim. Yang menjual penderitaan yang putus, sedikit, mudah dengan ya, yang terus azim, alam penderitaan yang terus selama-lamanya. Paham sini gak? Jadi misalkan begini, dia di dunia dengan dia komitmen terhadap agamanya, dia akan mendapatkan penderitaan. Tapi penderitaannya pasti mengkoti. Pasti yasir. Paham gak? Terputus, entah terputus maksimal, dia mati, selesai. Nah, jadi dia tetap pertahankan apa namanya, konsistensi dia. Ya, komitmen dia terhadap agama. Taruhannya apa? Dia disiksa. Tapi itu pasti terputus mengkoti siksanya. Dengan apa? Dia mati. Selesai. Paham gak sih? Nah orang yang paling bodoh menjual. Menjual yang itu padahal cuma penderitaan cuma sebentar. Dengan alam mustamir al-azim. Dengan penderitaan yang kontinu. Yang besar. Yaitu di mana? Di neraka. Iya dan yaitu dia. Ya, dia korbankan prinsip dia demi agar penderitaan yang sebentar harusnya dia hindari. Ngerti sini? Tapi barakallahu fikum. Fa'in kila, ini sudah dibaca. Fa'in kila, kaifa yakhtarul aqilu hadha? Kalau ditanya, bagaimana bisa orang yang berakal memilih hal ini? Kila alhamilu lahu ala hadha an-naqlu as-sayyi'ah. Kata, maka dijawab, yang membawa dia untuk hal tersebut adalah an-naqdu wan-nasi'ah. Naqdu nasi'ah itu apa sih? Naqdu nasi'ah adalah al-ladhatul ajilah. Kelezatan ajilah, kelezatan dunia. Wan-nafsu muwakkalah bila akhir. Ya. Sedangkan jiwa diserahkan kepada yang tidak mampu. Ya. Jiwa jiwa ini diserahkan kepada yang tidak mampu. Akhirnya berantakan. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Sesungguhnya bahkan sekali ketika mereka menyukai al-ajil, kehidupan dunia ini, wa tadaruna al-akhirah, dan mereka meninggalkan, tidak memperdulikan kehidupan akhirat. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah, dunia, wa tadaruna al-akhirah, ini akhirat. Nah, ini sudah dibaca belum? Qala ta'ala, sudah dibaca? Hah? Inna allaha inna ha'ulai yuhibbuna al-ajil wa zaruna wa ra'ahum yawman sakila. Sudah dibaca? Belum. Allah Ta'ala berfirman, inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilah. Sesungguhnya mereka, orang kafir, menyukai kehidupan ajilah dunia. Wayadharuna wara'ahum yawman sakinah. Dan mereka meninggalkan atau tidak memperdulikan di belakang mereka nanti pada hari yang sangat berat, yaitu hari akhirat. Wa hadha yahsul li kulli ahad. Ini sudah dibaca? Hei, baca, tafadhal. Berikutnya. Ya. Nah, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha yahsul li kulli ahad. Fa innal insana la budda lahu an ya'isha ma'an nasi. Walahum iradatun yatlubuna minhu muwafaqatuhum alaiha, fa in lam yaf'al azawhu wa azawhu wa in wafaqahum hasala lahu al-adab wal adaba taratan ma minhum wa taratan min ghairihi kaman indahu dinun Watuqa Hala baina qawmin Zolamatin Fujjaru kalau jantung. Terus Fujjaru zolamatin wala yatamakkanuna. Itu ada qawminnya enggak? Nah, berarti qaumin fujjarin. Kalau dia ana zalamatin. Nah, terus qaumin fujjarin zalamatin wala yatamakkanuna min fujurihim wa zulmihim illa bi muwafaqatihi. Ada ba-nya kan? Illa bi muwafaqatihi lahum aw suqutihim anhum fa in fa'ala salima fa in fa'ala salima min syarrihim fil ibtida'i thumma yatasallatuna alaihi bil iha bil ihanati wal azab ada afa makana yaqafuhu ibtida'an law ankaru alaihi ankaru Raymond Lau angkara alaihim. Lau angkara alaihim. Wa in salama ya Allah. Salima. Palabuda an yuhana ala yadi ala yadi ghairihim. Lulu. Ala yadi ghairihim mudaf. Hasbuk cukup. Jadi dah Abu Irab dah. Bagaimana tadi bacanya? Wahada yahsulu li kulli ahadin. Ini bisa terjadi bagi siapapun. Fa innal insan la budda an ya'isha ma'an nas. Karena manusia, dia tinggal hidup bersama manusia. Ya. Dia berkumpul bersama manusia dengan berbagai karakter, ya. Maka walahum iradatun yatlubuna minhum muwafaqatahum 'alaiha. Sedangkan manusia memiliki berbagai iradat, memiliki berbagai keinginan. Ini yang menuntut kesepakatan masyarakat di sekitarnya. Jadi manusia punya iradah, iradah ini menuntut agar orang lain juga sama. Fa in lam yaf'al adaw adaw. Maka jika dia tidak melakukan mengikuti irama kemana arah angin gitu. Jika dia tidak melakukan, dia tidak mencocoki keinginan manusia adahu, maka manusia akan menyakiti dia. Wa in wafaqahum, jika dia mencocoki manusia, hasalal lahul ada wal adab. Wa in wafaqahum, hasalal lahu al ada wal adab taratan minhum wa taratan min ghairihim. Nah, jika dia memenuhi tuntutannya, tetap aja sebagian dari mereka mendapatkan siksa adab. Terkadang dari mereka, terkadang dari selain mereka. Ini percuma. Anda mencocoki orang banyak, ini muskilah nih. Masalah. Anda tetap disiksa, dibully, ya, disakiti, enggak menyelisih mereka, atau menyelisih mereka juga disiksa, dibully. Ya, mending menyelisih sekalian, gitu. Ada perkara yang prinsipil, kalau yang bukan prinsipil enggak masalah. Nah, kalau sudah masuk urusan agama, ini prinsipil. Ya. Kaman indahu dinun, sebagaimana orang yang memiliki agama, utuqan, dan ketakwaan. Hala baina kaumin zalamatin. Maka dia tinggal menempati di antara suatu tempat yang di tempat itu ditinggali antara orang-orang yang kaum yang zalim. La yatamakkanuna min zulmihim illa bi muwafaqatihi lahum. Ya. Yang kezaliman ini mereka tidak akan timpakan kepada orang-orang kecuali ya mesti menyesuaikan, mesti mencocoki mereka. Kecuali orang tersebut mesti mencocoki manusia. Ya, yang bertakwa tadi. Jadi orang yang bertakwa, yang punya agama, dia tinggal di tengah-tengah masyarakat. Maka masyarakat tidak akan menimpakan kezalimannya kecuali dia, si orang yang beriman bertakwa ini, dia mencocoki masyarakat pada keinginan masyarakat, ikut ngalah. Au sukutihi anhum, atau si orang yang beriman bertakwa ini udah enggak usah banyak komentar, diam aja, jangan banyak mengingkari. Fa in fa'ala, jika dia melakukan hal tersebut, sa'alima salima min syari, maka dia akan selamat dari keburukan mereka, pilih tidak di awal. Semua yang tersalatuna alaihi bil ihana. Kemudian mereka ini, masyarakat ini akan menimpakan kehinaan bagi kepadanya. Wal adza, gangguan. Hatta makana yakhafuhu ibtida'an. Ya. Al-adhafa yang lebih berlipat lagi. Makana yakhafuhu ibtida'an. Melebihi yang dia khawatirkan awal-awal dahulu. Lau ankara 'alaihi, seandainya dia mengingkari mereka. Fa in salima minhum falabudda ayyuhanu ayyuhana 'ala yadi ghairihim. Nah, jika dia selamat dari mereka, dari masyarakat yang tadi, maka pasti dia akan dihinakan oleh orang lain. Nah, ini sama aja, pokoknya dapat cobaan terus. Ya, barakallah. Cukup dulu sampai sini. Subhanallah. Shadow.